pembahasan mengenai sahur. Di sini dalam ayat ini ada tentang sahur. Nih. Wa kunu washrabu. Ada kan? Ayat yang sama. Nih. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas terbit fajar. Seperti jelasnya antara benang putih dan benang hitam. Jadi Allah ngasih cara sahur. Bahwa sahur yang paling baik menjelang fajar sampai jelas terbit fajar. Imsak yang dibikin itu hanya aba-aba, bukan wajib berhenti. Ya. Karena yang disyariatkan Allah berhentinya waktu fajar. Jadi kalau ibu ketiduran terus bangun waktu imsak masih boleh makan. Bahkan kata Nabi, kalau kamu mendengar azan subuh dan kamu sedang makan sahur, jangan berhenti, lanjutkan sampai habis itu yang dipilih. Dalam hadis dikatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida." Kalau kamu sedang makan, kamu dengar azan, "Wa inna fi hadhihi kamu sedang makan sahur, fala tad'uhu," jangan berhenti, "hatta taqdi hajatahu," sampai selesai. Maksudnya di piring, bukan di meja, bukan di kulkas. Makanya semua letakkan di piringnya, dibikin piringnya agak besar, komprehensif itu ada semuanya. Jadi ibu makan. Kita dengar azan, kita ngambil air minum masih boleh ya? Boleh. Kan gini ceritanya. Fajar terbit itu bertahan. Bukan fajar terbit langsung hilang, enggak. Fajar terbit itu bertahan. Kalau orang baca Quran sekitar 50 ayat, itu dalam hadis ada. Makanya Nabi bersama sahabatnya, azan masih berkumandang, Nabi masih makan. Bahkan ada salah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab, dia azan selesai masih makan. Iqamah masih makan. Lalu dia, Nabi masuk mihrab, Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku belum minum." Kata Nabi, "Minumlah." Perhatikan, kenapa? Kita sholat subuh itu apa? Kita sholat subuh itu apa? Matahari terbit itu waktu fajar. Ya waktu fajar, kita sholat subuh itu fajar. Tapi jangan dibiasakan ya. Hah? Jangan dibiasakan. Maksudnya? Enggak apa-apa, kita sahur itu sunnahnya sahur, bunda. Sunnah sahur terbaik sampai ini Qurannya sampai jelas terbit fajar. Bahkan justru salah orang mewajibkan berhenti sebelum fajar. Salah. Kenapa? Karena tidak ada syariat wajib berhenti sebelum fajar. Boleh aja, tapi tidak mewajibkan. Misalnya dia menyalahkan orang, makan berhenti sekarang. Jangan berhenti kan? Karena syariatnya setelah fajar terbit, itu syariatnya. Kalau seumpama dia mau berhenti, berhenti aja, gak apa-apa. Tapi jangan mewajibkan orang kemudian wajib berhenti. Gak boleh kita bikin hukum namanya itu. Iya, diboleh-bolehkan aja. Malah justru bukan sahur, kalau kita sahur setelah traweh misalnya, itu bukan sahur, itu namanya makan malam. Sahur itu menjelang fajar, kata Allah. Nah, apa keuntungannya? Orang yang sahur akhir, ini ikut sunnah. Karena sunnahnya sahur at-ta'khir. Dan begini sahurnya sahabat bersama Nabi. Sahabat menceritakan, kami sahur sama Nabi sampai kami mendengar azan subuh. Dan bahkan Nabi menegur Aisyah karena Aisyah berhenti sebelum subuh. Kata Aisyah, kata Nabi, kenapa berhenti? Ada azan. Itu azannya Bilal. Teruskan sampai azan Abdullah bin Maktum. Itu azan fajar. Aisyah melanjutkan makannya. Begitu. Nabi menegur supaya tidak ada salah paham tentang masalah sahur. Terus yang kedua, kalau kita sahur pas pada waktu ini, fa inna fis sahuri barakah. Kamu dapat keberkahan dalam sahur. Wa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Seperti buka puasa. Buka puasa itu paling baiknya pas masuk langsung sahur, langsung buka puasa. Justru salah kalau kita mengakhir-akhirkan. Udah aku masih kuat kok, nanti buka puasa setelah tarawih. Itu malah enggak boleh. Begitu. Sunnahnya pas di situ. Jadi ada waktunya. Iya, langsung batalkan pada waktunya. Minum air, terus makan kurma 3 biji. Ya, yang penting ganjil. Kalau enggak cukup 3, lengkapi 5. Kelima enggak cukup 7. 7 enggak cukup 99 lah sekalian. Makan dulu, Hah? Makan dulu. Setelah makan kurma baru sholat. Iya. Kalau makan langsung, ya nggak masalah. Ya nggak apa-apa, tapi sholatnya diakhirkan. Tapi lebih bagus diistirahatkan. Pencernaan akan lebih siap. Jadi dia kaget langsung es teler, es campur, es kacau, es cincau, es. Itu namanya balas dendam. Gimana? Itu yang menghasilkan. Kalau puasa sunnah tidak dikhususkan sahur. Kenapa? Karena puasa sunnah enggak ada hubungannya dengan pentingnya ibadah sahur. Tapi boleh aja sahur atau enggak sahur enggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib diutamakan sahur karena ini termasuk keberkahan. Kata Nabi, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah, dalam sahur ada keberkahan. Kalau puasa sunnah enggak, silakan kamu enggak sahur enggak apa-apa. Bahkan Nabi seringkali enggak sahur kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, kita hubungan ada sahur di situ. Ada hubungannya dengan sahur. Dan termasuk ibadah dalam Ramadan. Termasuk ibadah dalam Ramadan. Jadi bukan sekedar makan. Ada keberkahan di situ. Bahkan fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya membacakan selawat bagi orang yang sahur ketika itu. Nah, itu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu dapat keberkahan. Jadi semua itu ada manfaatnya, karena itu ibadah dalam Ramadan. Nah, puncaknya, Bunda Rahmatullah, kita memburu malam Lailatul Qadar.